بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حاضرين سكاليان para pecinta radio syiar tauhid yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berjumpa, walaupun sekedar berjumpa di udara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita semua untuk kita senantiasa yaitu istiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadirin sekalian, para pendengar radio syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan perdana ini, fa insyaallah tabaraka wa ta'ala yassarallahu lana bina, semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dari hadith sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun faedah athar dari para a'immatus salaf rahimahumullah ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini fa insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Naam, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian yaitu dari siksa api neraka, yang mana bahan bakar dari neraka tadi terdiri dari bebatuan dan manusia. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang mana neraka tadi dijaga oleh para malaikat yang bengis, dan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah, dan mereka senantiasa mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Hendaklah menjadi renungan bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk kita senantiasa menjaga diri kita pribadi, dan tentunya tidak lupa orang yang terdekat dengan kita, baik itu anak istri kita, baik itu keluarga kita, ayah, ibu kita mungkin yang masih hidup, atau mungkin saudara, kerabat kita, untuk kita, mereka kita ajak, untuk kita seru kepada jalannya Allah, dan untuk mereka terhindar dari siksa api neraka. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadirin kaum muslimin, para pecinta radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, diawali dengan ku anfusakum, yaitu jagalah diri kalian, diawali kepada diri-diri kita pribadi, untuk kita yaitu senantiasa menyelamatkan diri kita, mewasiatkan untuk diri kita kemudian kepada keluarga kita, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum, yaitu artinya ausu ahlikum bittaqwallahi wa addibuhum. Al-Imam Mujahid mengartikan ku anfusakum, jagalah diri kalian, diartikan ausu ahlikum bittaqwallah wa addibuhum, nasihatkan, wasiatkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, dan ajari mereka. Kita diperintahkan untuk kita mengajarkan kepada keluarga kita, ajarin keluarga kita untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, ajarkan kepada mereka tentang syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Sedangkan Al-Imam Qatadah mengartikan ku anfusakum, berkata Al-Imam Qatadah, muruhum bi ta'atillah wanhauhum an ma'siyatih. Qatadah mengatakan, perintahkan kepada mereka, kepada keluarga kalian, untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cegahlah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti yaitu ku anfusakum yang diartikan oleh Al-Imam yaitu Mujahid yang mengatakan ausu ahlikum bitaqwallah wa addibuhum. Kemudian Al-Imam Qatadah mengatakan muruhum bita'atillah wa anhauhum an ma'siyatih, yaitu mereka mengatakan, wasiatkan kepada diri, kepada keluarga kalian untuk mereka bertakwa kepada Allah, ajarin mereka tentang syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahkan untuk mereka taat kepada Allah, dan cegahlah mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengartikan firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nara, qala allimu ahlikum khaira. Yaitu sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengartikan ku anfusakum wa ahlikum nara, allimu ahlikum khaira, ajarkan keluarga kalian kebaikan. Kita diperintahkan untuk mengajarkan keluarga kita yaitu kebaikan-kebaikan dari syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita yaitu menjadi orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit untuk membagikan ilmu kepada keluarga kita. Janganlah kita menjadi orang-orang, terutama kepada mereka, kepada bapak-bapak yang sebagai pimpinan rumah tangga, untuk tidak memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dalam perkara agama Islam. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada yaitu orang tua, Allah perintahkan kepada seorang ayah, seorang suami untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Allimu ahlikum khaira, ajarkan keluarga kalian kebaikan. Ayuhal aba'ul karim, anta muhasibun amamallahi ta'ala an kulli ma min ta'allumihim, wasayuhasibuka ala kulli taqsirin sadru minka. Wahai para bapak, para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda, wahai para bapak, para suami, Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu atas apa yang Anda pimpin. Sayuhasibuka ala kulli taqsirin sadru minka. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kalian lakukan atas diri, yaitu keluarga kalian. Ma yughni anka amamullahi ta'ala idza ji'tahu wa qad 'allamta ibnaka anwa'u ad-dirasat wa albastahu ajwadu al-albisah wa ad'amtahu ashha'a al-at'imah wa amta'athu bi khairin mata'i ad-dunya inna hadha kulluhu lan yughni 'anka min Allahi shay'a. Wahai para bapak, wahai para orang tua, wahai para ayah, sesungguhnya kalian nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan ditanya di hadapan Allah, sesungguhnya apa yang kalian miliki di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan diri kalian. Kalian telah memberikan pendidikan yang sangat bagus, yang sangat baik kepada putra-putri kalian dengan pendidikan yang sangat luar biasa dari pendidikan-pendidikan dunia. Wa albastahu ajwadul albisa, dan kalian memberikan pakaian-pakaian dengan, yaitu pakaian yang sangat bagus dan mahal. Wa at'imtahu ashhal at'imah, kalian memberikan hidangan makanan, yaitu makanan yang mahal dan baik. Wa amta'athu bi khairin mata'id dunya, kalian berikan mereka perhiasan dengan perhiasan dunia yang baik, yang bagus. Kalian berikan fasilitas yang lengkap, kalian berikan rumah dengan rumah yang mewah ataupun mobil dengan mobil yang mewah. Inna hadha kullahu lan yughni 'anka min Allahi shay'a, sesungguhnya ini semua tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma dama ibnuka lam yatakhallaqu bi akhlaqil Islam, ini semua tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya putra-putri kalian tidak berakhlak dengan akhlak Islamiyah, inda dhalika sayaqulu ibnuka ya rabbi inna sababu fi ma'siyati laka abi fa innahu lam yurabbini ala ta'atik. Kemudian nanti di hari kiamat, anak-anak kita, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelakuannya di dunia, dan seorang anak mereka akan mengadu kepada Allah ketika sang anak hendak disiksa oleh Allah, mereka akan minta ditangguhkan kepada Allah. Kemudian sang anak akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, inna sababa fi ma'asyati laka abi. Ya Allah, sesungguhnya sebab dari kemaksiatanku kepadamu disebabkan oleh ayahku. Fa innahu lam yurabbini ala ta'atik. Sesungguhnya ayahku tidak pernah memberikan pendidikan untuk aku taat beribadah kepadamu. Wa innama taraka syari'u yurabbini, akan tetapi bahwasanya aku ini dibesarkan dan dididik di jalanan. Wa ahmala tarbiyati, dan beginilah pendidikanku yang sia-sia. Ingat bahwasanya ayuhal aba, wahai para orang tua, wahai para ayah, nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelakuan dari istri-istri kalian, atas kelakuan dari putra-putri kalian. Semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya seorang ayah, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dikerjakan oleh istrinya selama di dunia ini. Bahwasanya nanti anak-anaknya, putra-putrinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan salahkan kalau seandainya nanti mereka, orang-orang yang berada di bawah penguasaan kalian, mereka akan mengeluh dan mengadu kepada Allah, mengadukan kelakuan sang ayah kepada Allah atas apa hak yang tidak pernah diberikan kepada ayah kepada anaknya, atas yaitu haknya seorang istri yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Bahwasanya semua ini akan dihisab di hadapan Allah, dan ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi seorang ayah. Bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, dan pasti akan ada yaumil hisab, dan seorang ayah akan dipanggil oleh Allah atas apa yang dipimpinnya, karena seorang ayah adalah pimpinan rumah tangga dan dia memimpin rumah tangganya. dia dibawa seorang ayah, ada istri dan ada anak-anaknya. Pendidikan anaknya akan ditanya oleh Allah dan semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal zawjul karim, aina zawjatik? Hal tajlisu fi baitiha ma'a auladiha? Wahai para suami, kemana istri-istri kalian? Hal tajlisu fi baitiha ma'a auladiha? Kemana istri-istri kalian? Apakah istri kalian duduk di rumah bersama anak-anaknya? Hal taqumu imra'atika bi ta'atillahi 'ala ihsani wajh? Apakah istri-istrimu mereka bangkit menegakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketaatan untuk hanya menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala? Hal taqumu imra'atika bi ta'atillahi 'ala ihsani wajh? Hal tuhafidu 'ala as-salawatil khams? Apakah istri-istrimu mereka ini menegakkan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya? Hal tuhafidu 'ala as-salatil khams? Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tuhafidu 'ala as-salawatil khams? Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tuzakki maluha? Apakah mereka istri-istrimu yaitu memberikan zakat atas hartanya? Hal tasumu farduha? Apakah istrimu menjalankan puasa kepada Allah? Hal tuti'u zawjuha 'ala wajhi yardillahi 'azza wa jall? Apakah istri-istrimu mentaati suaminya yaitu hanya mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah 'azza wa jalla? Manil mas'ulu 'an dhalika kullihi? Siapa yang akan bertanggung jawab atas ini semua? إنها ستوجه مقدار كبير من اللوم والذنب عليك. Siapakah yang bertanggung jawab atas ini semua? Sesungguhnya ini semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan satu perkara yang sangat besar, yaitu dosa atas diri kalian para suami. Seandainya istri-istri kita mereka bermaksiat kepada Allah, yaitu mereka tidak menjalankan perintah Allah dan mereka tidak salat dan mereka tidak berpuasa, mereka tidak mengeluarkan zakat dan mereka bermaksiat, semuanya akan ditimpakan, dilimpahkan kepada suaminya. Fa anta waliyuha, sesungguhnya anda wahai suami, anda adalah walinya, wali dari istri-istri kalian. Wa antal qa'imu 'alaiha, sesungguhnya anda wahai suami, kalian sebagai pemimpin dari para istri-istri kalian. Walau imra'atuha la ata'ammarat, walau nahaituha la nazajarat, bal law lam yuwajjihu ilayka lawmuha, hal anta muhasibu amamu rabbika al-aziz? Hal anta muhasibun amamu rabbika al-aziz 'anha? Kalau seandainya kalian, wahai para suami, perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka taat kepada Allah. Kalau seandainya kalian, wahai para suami, mencegah istri-istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Balau lam yuwajjihu ilayka lawmuha, hal anta muhasibun amamu rabbika al-azizu anha? Kalau kalian tidak melakukan ini semua, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar kepada istri-istri kalian, sesungguhnya kalian akan dihisab di hadapan Allah Al-Azizu tentang perkara istri-istri kalian. Wa an a'maliha allati kharajat 'anil jadah wa lam tansahuha, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diamalkan oleh istri-istri kalian. Allati kharajat 'anil jadda wa lam tansahuha, yaitu istri-istri yang bermaksiat kepada Allah sedangkan kalian tidak pernah menasihati istri kalian. Wa lam tughayyiru ma waqa'at fihi min munkar, Kalian wahai para suami tidak pernah mencegah perbuatan mungkar dari kelakuan istri-istri kalian. Walam tuhabilu ta'diluha. Kalian tidak pernah menyeru berusaha untuk memperbaiki mereka istri-istri kalian. Na'am, anta maqsurun fi dhalika wa tuhasibu ala dhalika taqsir. Na'am, sesungguhnya kalian nantinya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kalian atas istri-istri kalian. Wahai para suami, ingat bahwasanya istri kita adalah tanggung jawab kita dan kita diberikan amanat oleh orang tua istri kita. Orang tua istri kita telah melepas tanggung jawab kepada suaminya, yaitu masalah pendidikan dan masalah yang terutama adalah masalah pendidikan, masalah as-sukna tempat tinggal, dan masalah yang lainnya. Semuanya sudah dilimpahkan kepada suaminya. Terutama masalah pendidikan. Haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Yaitu diantaranya adalah hak pendidikan, yaitu tarbiyatul islamiyah. Pendidikan Islam yang benar. Yaitu apa yang diajarkan oleh Islam ketika seorang istri mereka diperintahkan atau dilarang oleh Allah untuk tidak dengan tabarrujul jahiliyah, untuk tidak bersolek berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka cegahlah istri-istri kalian untuk mereka tidak bersolek ria, untuk mereka tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara mereka bersolek, dengan cara mereka berhias di hadapan laki-laki yang bukan suaminya. Perintahkan kepada istri-istri kalian untuk menutup auratnya. Perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka tidak berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahwasannya ini merupakan kewajiban tanggung jawab bagi seorang suami untuk memperbaiki keadaan istrinya yang mereka bermaksiat kepada Allah. Ketika istri-istri kalian tidak berhijab, ketika istri-istri kalian tidak mengenakan jilbab, ini merupakan tanggung jawab para suami. Tanggung jawab suami yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan kalian mengatakan bahwasannya aku sudah berusaha tapi tidak mau. Bahwasannya tanggung jawab kita yaitu memperbaiki keadaan istri kita. Keadaan dari perkara mungkar untuk kita balik keadaannya menjadi perkara yang ma'ruf, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami yang dimuliakan oleh Allah, ingat bahwasannya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita dan kita sebagai seorang suami yaitu memimpin istri kita dan kita memimpin anak-anak kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'." Bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, seorang suami pemimpin bagi para wanita, bagi para istrinya, dan pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya. Maka ingat bahwasannya di yaumil qiyamah ada yaumil hisab, bahwasannya semua yang ada di bawah kita mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal zawjul karim, ayatuhal mar'atu, hal ta'rifina aina tadhhabi, أين تذهب ابنتك؟ وهل تدرين من جلساء ابنك؟ لماذا لم تمثل القدوة الحسنة لأولادك من بعدك؟ Wahai para istri, wahai para istri, wahai para ibu rumah tangga, hal ta'rifina aina tadhhabi ibnatuk? Wahai para ibu rumah tangga, wahai para istri, tahukah anda di mana anak putri kalian pergi? Tahukah anda di mana anak putri kalian pergi? Dengan siapa dia berjalan? Apakah dia berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah dia berjalan keluar rumah tanpa izin dari ibunya atau ayahnya? Kemana anak putri kalian berjalan pergi? Kemana mereka berjalan dan dengan siapa dia berjalan? Dan ini merupakan tanggung jawab dari seorang istri atau tanggung jawab dari seorang ibu. Hal ta'rifina aina tadhhabu ibnatuki? Wa hal tadrina min julasai ibnuki? Dan apakah kalian tahu wahai seorang ibu di mana anak laki-laki kalian berada? Dengan siapa dia duduk? Dengan siapa dia bergaul? Apakah dia berjalan bergaul dengan orang-orang yang baik? Apakah dia bergaul berjalan dengan orang-orang yang jelek? Apakah kalian tahu di mana keberadaan anak-anak laki kalian? Limadza lam tumathili al-khudwatul hasana li auladika min ba'diki? Limadza lam tumathili al-khudwatul hasana li auladiki min ba'diki? Kenapa engkau wahai seorang ibu tidak memberikan contoh Contoh yang baik bagi putra-putri kalian, karena mereka ini adalah generasi kalian. Ayuhal muslimun. Ayuhal muslimun. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهي قوم مسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin rumah tangga atau seorang amir, dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki, seorang suami, dia pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya dalam kehidupan rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri, dia bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dari suaminya. Dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yaitu dari apa yang di dalam rumah tangga tadi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu, seorang yang bekerja kepada tuannya, dia bertanggung jawab atas harta dari tuannya tadi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Qala al-ulama, الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. Berkata para ulama, bahwasanya seorang pemimpin itu dia harus bisa menjaga dan memberikan sisi keamanan dan memberikan sisi keamanan, ketenangan dan memperbaiki keadaan atas apa yang dipimpinnya. وما هو تحت نظره. Dan apa-apa yang ada di bawah kendalinya. Fafihi anna kulla man kana tahta nadarihi syai'un fahuwa matalibu bil adli fihi. Dan semua yang berada di bawah kendali dari seorang pemimpin tadi, hendaklah dia diminta untuk dia berbuat adil di dalamnya. Memberikan haknya dengan benar. Memperbaiki keadaan. Dan janganlah dia menyia-nyiakan atas apa yang dipimpinnya. Ingatlah bahwasanya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka bahwasanya seorang imam, seorang kepala negara, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dan seorang suami, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya dari kehidupan rumah tangganya. Kalau seandainya istrinya tidak menegakkan syariat, anak-anaknya bermaksiat, maka seorang suami dia akan memikul tanggung jawab atas perbuatan dari anak istrinya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Dan seorang istri, dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Artinya dia harus menjaga harta suaminya. Dia harus memperbaiki keadaan rumah tangganya. Yaitu dengan cara dia mendidik anak-anaknya dengan tarbiyatul islamiyah. Hadirin kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah. Yaitu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bahwasanya perkara ini berhubungan erat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Selamatkan diri kita, selamatkan istri kita, selamatkan anak-anak kita, dan selamatkan keluarga kita yang lainnya, kerabat kita, dari siksa api neraka. Anta akhil karim, kaifa tu'amilta ma'a ahlik? Ala ayu syai'in rabbaita awladik? Bi ayu syai'in usista akhlaquhum? Anda, wahai saudaraku yang mulia, bagaimana Anda memperlakukan keluarga Anda? Apakah Anda memperlakukan keluarga Anda dengan baik? Atas dasar apa Anda memberikan pendidikan kepada anak-anak Anda? Bi ayyi syai'in ussista akhlaquhum? Atas dasar apa Anda, wahai saudaraku, memberikan dasar-dasar fondasi tentang akhlak yang mulia ini kepada anak-anak kita? Waliman bannaita intima'uhum? Dan atas dasar apa kalian bangun, yaitu kecondongan mereka terhadap perkara-perkara yang ada? Ala ayyu manhajin aqimta baituka? Di atas manhaj apa kalian tegakkan rumah tangga kalian? Di atas manhaj apa kalian tegakkan rumah tangga kalian? Bi ayyi ta'alimi ansha'ta usratik? Atas dasar pendidikan apa kalian tegakkan pendidikan terhadap keluarga kalian? Malladhi badaltahu min at-tawjihati fi manzilik? Apa yang menjadikan, apa yang bisa kalian rubah untuk memberikan pengarahan-pengarahan untuk rumah tangga kalian? Wa ma madha taghyiruka fi ahlika? Wa madha? Apa yang bisa kalian lakukan, wahai saudaraku, untuk bisa memberikan perubahan terhadap rumah tangga kalian? Dan apalagi yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan keluarga kita? Innal amra jasimun wa mas'uliyatun amamallahi ta'ala. Sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang akan menjadikan tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana al amru kadhalik, man anna ar-ra'i mas'ulun an ra'iyatihi? Waqad jaa'a amru Allahi lahu biqawlihi, ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Na'am. Fa idza kana al amru kadhalik, kalau seandainya perkaranya demikian, atas dasar apa kalian yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kalian pimpin? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, yang mana bahan bakar dari neraka tadi terdiri dari manusia dan bebatuan. Fa innahu wajibun alaihi ay yu'allimahum ma yuqimu bihin nar. Sesungguhnya wajib atas diri kita atau atas diri-diri kalian untuk kita mengajarkan kepada mereka, yaitu apa yang bisa mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib atas diri kita, wahai saudaraku kaum muslimin, wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para ibu, dan semuanya, ajarkan keluarga kita, ajarkan kepada keluarga kita semua, yaitu perkara-perkara yang dapat mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ajarkan kepada keluarga kalian, ajarkan kepada istri-istri kalian, ajarkan kepada anak-anak kalian. ajarkan kepada anak-anak kalian dari perkara-perkara yang bisa mencegah mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قالوا يا رسول الله هذا وقينا أنفسنا فكيف بأهلينا قال تأمرونهم بطاعة الله وتنهوهم عن معاصي الله berkata زيد بن أسلم رضي الله عنه ketika turun ayat ini yaitu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hadza waqaina anfusana. Ya Rasulullah, ini adalah wasiat bagi diri-diri kita untuk kita terhindar dari siksa api neraka. Fa kaifa bi ahlina? Bagaimana kita mewasiatkan kepada keluarga kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ta'murunahum bi ta'atillah wa tanhawuhum 'an ma'asillah." Perintahkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa taat kepada Allah dan cegahlah keluarga kalian untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Inilah arti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." تأمرونهم بطاعة الله وتنهوهم عن معاصي الله. Perintahkan kepada mereka untuk mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه أمانة أنت مسؤول عنها فهذه أمانة أنت مسؤول عنها. Sesungguhnya ini amanat yang Allah limpahkan, Allah bebankan kepada diri-diri kalian wahai para pemimpin-pemimpin rumah tangga. Fa inna Allah ta'ala yaqul inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. Kata Allah, ketika kami paparkan amanat, ketika kami tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya mereka makhluk-makhluk Allah, mereka enggan untuk mengemban apa yang disebut dengan amanat. Kemudian perkara amanat ini Allah tawarkan kepada manusia, lalu manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah yaitu orang-orang yang zalim dan mereka adalah orang-orang yang dungu. Bahwasanya perkara amanat adalah perkara yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanat itu adalah tanggung jawab kita. Amanat atas apa yang kita pimpin. Kalau kita sebagai seorang pemimpin dari rumah tangga, maka kita mendapatkan amanat untuk kita yaitu memperbaiki keadaan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalian mengambil istri-istri kalian bi amanatillah. Bahwasanya kalian mengambil istri kalian itu dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan yaitu dari kemaluan-kemaluan itu dengan satu kalimat, dan Allah bebankan kepada kalian yaitu sebuah amanat, yaitu amanat untuk memperbaiki keadaan dari istri dan anak-anak kita. Bahwasanya seorang yang yaitu mengarungi biduk rumah tangga bukan mereka sekedar untuk menyalurkan syahwatnya saja, Tapi mereka mendapatkan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat untuk memperbaiki keadaan istrinya. Amanat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Amanat untuk memperbaiki anak-anaknya untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Untuk mereka menjalankan ketaatan Allah. Dan mencegah mereka, yaitu istri dan anak-anak kita, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَسُتُحَاسِبُ عَلَى فِعْلِكَ وَتَقْصِيرِكَ فِي تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ بِمَا يُوصِلَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُقِيهِمْ مِنَ النَّارِ. Dari perkara amanat ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. سَتُحَاسِبُ عَلَى فِعْلِكَ وَتَقْصِيرِكَ فِي تَرْبِيَتِهِمْ. Allah akan memintai pertanggungjawaban kalian. Allah akan hisab, Allah akan hitung dari apa yang kalian lakukan, dari kekurangan yang kalian lakukan dari mendidik anak istri kalian. Ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim wa ta'rifihim ma yusiluhum ila al-jannah. Allah akan hisab, Allah akan minta pertanggungjawaban atas kelakuan kalian karena kalian tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak istri kalian. Kalian tidak pernah menyuruh kepada anak istri kalian kepada sebuah jalan, yaitu jalan yang memudahkan anak istri kalian untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak pernah mencegah anak istri kalian untuk selamat dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَبْدَأْ بِنَفْسِكَ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأْلَمْ أَنَّكَ خَنْتَ الْأَمَانَةِ وَظَلَمْتَ نَفْسَكَ. Awali dengan diri kalian terlebih dahulu. Perbaiki keadaan kalian terlebih dahulu. Awali dengan diri kalian terlebih dahulu. Wahai para aba, wahai para orang tua, wahai para suami, wahai para bapak. Awali dari diri-diri kalian. Perbaiki keadaan kalian. Jangan kalian perintahkan kepada anak istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi justru kalian seorang ayah, seorang pimpinan rumah tangga justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berkhianat atas amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Awali dari diri kalian. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَعْلَمْ أَنَّكَ خَنْتَ الْأَمَانَةِ. Kalau kalian tidak awali dengan tidak mengerjakan, memperbaiki diri kalian, sesungguhnya wahai kalian para aba, wahai para orang tua, wahai para bapak, kalian telah mengkhianati amanat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kalian untuk memperbaiki istri dan anak-anak kalian. وَظَلَمْتَ نَفْسَكَ. Kalian mendzalimi diri kalian sendiri, wahai para ayah dan para suami. Awali dari diri-diri kalian, wahai para aba, wahai para ayah. Awali dari diri-diri kalian. Perbaiki diri kalian. Yaitu berikan contoh kepada putra-putri kalian dan istri-istri kalian dengan terbiatul islamiyah yang benar. Berikan contoh bahwasanya seorang pemimpin itu harus dia dari perkataan dan perbuatannya itu harus benar. Berikan contoh kepada putra-putra kalian. Tunjukkan bahwasannya salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tunjukkan kepada putra-putra kalian. Ajak putra-putra kalian untuk dia salat di masjid. Perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat lima waktu di masjid. Jangan kalian perintahkan kepada putra-putra kalian untuk salat di masjid. Tapi seorang ayah justru salat di rumah, bahkan sebagian mereka tidak salat. Atau kalian memerintahkan kepada, yaitu seorang ibu memerintahkan kepada anak putrinya untuk memakai jilbab, untuk mengenakan jilbab dan busana muslimah, tapi justru ibu-ibunya tidak mengenakan jilbab dan busana muslimah. Bahwasannya ini semua akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para a'immatus salaf dahulu mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu untuk mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Disebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, dari Abdullah ibn Mubarak, dari Sufyan Al-Thawri, dan dari Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya. Mereka, sebagian dari mereka mengatakan, kanu la yakhrujuna abna'ahum hatta yata'addabu 20 sana. Dahulu para imatus salaf tidak gampang mengeluarkan anak-anak mereka keluar dari rumah sampai mereka mengajarkan adab kepada anak-anak mereka selama 20 tahun lamanya. Berikan tarbiyatul islamiyah yang benar kepada putra-putri kita dalam rumah tangga kita. Jangan kita menyerahkan pendidikan putra-putri kita kepada orang-orang di luar rumah tangga kita. Awali dengan tarbiyah-tarbiyah yang benar. Awali dari diri-diri kita, wahai para aba wal ummahat. Awali dari diri-diri kita, wahai ayah dan para istri. Untuk kita perbaiki keadaan diri-diri kita terlebih dahulu. Yaitu dengan kita memberikan contoh tarbiyatul islamiyah yang benar. Sebagaimana seorang salaf pernah dia salat di hadapan anaknya, yaitu salat sunnah, dia salat di hadapan anaknya dengan salat yang bagus dan benar, bacaannya diperindah dan gerak-geriknya diperbagus. Kemudian sang ayah mengatakan kepada putranya, la uzayyinna salati hadha li ajlik, ay bunay la uzayyinna salati hadha li ajlik. Sesungguhnya tidaklah aku perbagus salatku ini kecuali untukmu, wahai anakku. Tunjukkan, yaitu kepada putra-putri kita dengan tarbiyatul islamiyah yang benar. Berikan contoh yang benar dari tutur kata kita. Berikan contoh yang benar dari cara berpakaian kita, wahai para aba wal ummahat. Wahai para ibu dan wahai para suami, para ayah. Berikan contoh dari sisi berpakaian yang benar kepada putra-putri kita. Sesungguhnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh anak istri kita di hadapan Allah ketika mereka tidak mengenakan jilbab dari istri dan putri kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Jangan salahkan mereka, anak istri kita nanti akan mengadu di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya suamiku, sesungguhnya ayahku tidak pernah memberikan pendidikan tarbiyatul islamiyah yang benar kepadaku. Dan jangan salahkan kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada para ayah karena mereka tidak pernah memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dengan benar. Ingatlah, acamkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah yaitu apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan tarbiyatul islamiyah kepada istri dan anak-anak kita. Perintahkan istri dan anak-anak kita untuk mereka taat kepada Allah. Cegah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Serulah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka yaitu pendidikan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita tentang pendidikan tauhid yang benar. Ajarkan kepada mereka tentang permasalahan akidah yang benar dari akidah Islamiyah sahihah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita menyesatkan anak istri kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai yaitu pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita. Menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan para pembawa ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan untuk kita senantiasa belajar, untuk senantiasa kita bertakwa, menegakkan tauhid, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan amalan kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah dan menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wallahu taala alam bissawab. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin para pecinta radio Syiar Tauhid dimanapun anda semua berada. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala bissawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.